Mitra bisnis, dalam beberapa hari ke depan, Indonesia akan melaksanakan pemilu legislatif yang akan menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Setelah kita melalui pemilu legislatif, maka bangsa kita memasuki babak baru pemilu untuk memilih siapa figur pimpinan nasional yang akan memimpin bangsa kita pada periode mendatang. Beberapa kalangan menilai pola pemilihan langsung seperti ini sesuai dengan iklim demokrasi, sementara kalangan lainnya menilai sistem seperti ini justru merusak tatanan bahkan membawa Indonesia ke jurang keterpurukan di bidang politik dan ketatanegaraan. Nah, untuk membahas masalah ini segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, beberapa kalangan mulai tersadar bahwa pola pemilihan secara langsung layaknya proses pemilihan di Amerika tidak tepat untuk bangsa kita. Apa pendapat Bapak? Betul. Kayak Amerika nggak begitu. Oleh karena mereka, mereka seperti yang saya katakan, sistem mereka baik untuk mereka. Kayak Amerika tidak begitu. Kan didebatkan semua problematik, diskusi yang berbobot sekali. Itu kebetulan kita masih segar dalam ingatan kita. Debat-debat antara McCain dan Obama dengan musuhnya siapa, Hillary. Jadi itu kan lain daripada di sini, debat apa di sini itu. Lah sekarang kita acu pada sejarah kita lah. Kenapa Bung Karno dulu jadi presiden? Dia kan nggak pernah mengatakan saya mau jadi presiden, aku enggak. Dia kayak orang keranjingan, dia pokoknya tidak bisa terima ada penjajahan. Masuk bui udah. Terus hantem, rakyat akhirnya bilang, oh ini pemimpinku. Nah itulah pemimpin sejati gitu. Bukan gini yang gembar-gembor ini. Lantas bagaimana penilaian Bapak dengan proses naiknya presiden kedua kita, almarhum Pak Harto? Begitu juga Pak Harto. Dia yang langsung bertindak menertibkan apa itu, harus tertib kembali, harus aman kembali. Nah, orang malah memikir karena kan waktu itu triumviratnya sebenarnya tokohnya kan Pak Nasution. Orang waktu itu dengan sendirinya selama ini presidennya masih Pak Nasution dong gitu. Nah, ketika beliau tidak mau, baru Pak Harto ditekan. Pak Harto pun nggak langsung mau, dipaksa-paksa itu baru mau. Tapi Pak Kwik, bukankah ada sinyalemen yang menyebutkan bahwa presiden kedua kita bisa berkuasa lantaran menggulingkan kekuasaan presiden pertama? Ya, itu kan tidak bisa dibuktikan. Oke, kalaupun itu bisa dibuktikan, menggulingkan sesuatu, ketika terjadi kerusuhan, kalaupun itu betul, saya tidak mengatakan, saya nggak ngerti loh, saya ngaku terus, saya tidak tahu apa-apa. Tetapi oke lah, kalau tesa itu dianggap betul, ya, lalu terjadi kerusuhan kan. Kerusuhan itu kan dia yang menertibkan, bukan Pak Harto sendiri dengan Pak Nas segala itu. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.